Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal din kullih. Wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Insyaallah biidznillahi ta'ala wa tawfiqihi wa minnatihi. Pada sesi yang kedua ini kita akan mengkaji tafsir surat atau tafsir juz ammah. Tafsir juz ke-30 dari Al-Quran. Barakallahu fikum. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Abasa. Barakallahu fikum. Tadi kita ayat yang kita gunakan adalah tafsirnya siapa? Pak Siswo. Nah, pinter. Tafsirnya Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nah, masih dalam surat Abasa, terakhir barakallahu fikum kita membaca tafsir keterangan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala terkait dengan sindiran-sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang mereka-mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Iya, barakallahu fikum. Kutilal insanu ma'afar. Celaka manusia itu betapa kufurnya mereka. Setelah itu Allah menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada bangsa manusia, mulai dari dimudahkan ya, proses kelahirannya dari tempat yang sempit, ya, dari jalan keluar yang sempit, tapi masya Allah dengan kekuasaan Allah kita bisa keluar. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang lain, di mana dunia ini Allah siapkan dengan apa? Segala macam kemudahan, ya. Tumbuh-tumbuhan, barakallahu fikum, tanam-tanaman itu semua Allah siapkan. Hewan-hewannya, mata'allakum walian anikum, sebagai mata untuk kalian bersenang-senang dengan dunia tadi, dan juga untuk hewan ternak peliharaan kalian. Jadi memang dunia ini Allah siapkan untuk manusia, ya, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia mereka gunakan untuk bernikmat dan bersenang-senang padanya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seingat saya, dalam kitab beliau Al-Fawaid. Ya. Kita banyak melihat dalam nas-nas Al-Quran, di situ ada celaan terhadap dunia. Ya, dunia itu tercela. Barakallahu fikum. Tapi dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala barakallahu fikum bahwasanya dunia itu dicela bukan gara-gara dia lezat. Dunia itu dicela bukan gara-gara dia nikmat. Bukan itu sebabnya dunia dicela. Tetapi kata beliau, dunia itu menjadi tercela karena ya, ketika dunia tadi menyebabkan seorang insan lebih ya, terfokus dengan dunia, dia tergila-gila dengan dunia, dan dia lalai dari akhirat. Iya. Mengenyampingkan akhirat, meremehkan akhirat. Nah, itu yang menjadi penyebab dunia itu dicela. Iya. Ketika dunia itu, barakallahu fikum, menyebabkan seorang insan buta mata, buta hati. Dia hanya haus dunia, tergila-gila dengan dunia, barakallahu fikum, 24 jam waktunya digunakan hanya untuk dunia, atau barakallahu fikum, dia lebih dia prioritaskan untuk dunia, tetapi akhiratnya dia terlupakan, dia lalaikan, dikesampingkan. Itu yang menjadi penyebab dunia itu dicelah. Dan mayoritasnya, realnya, realitanya, kenyataan yang ada pada manusia seperti itu. Ya. Manusia itu lebih cenderung dengan dunia dan melalaikan akhirat. Makanya dunia itu dicela. Ya. Karena memang kebanyakan manusia tertipu dengan dunia. Dan di situ beliau menggambarkan studi banding barakallahu fikum, penggambaran antara orang yang cerdas jenius dan orang yang bodoh. Ya. Barakallahu fikum. Orang yang cerdas jenius, pinter, dia sabar, rela menerima kesulitan yang sebentar, kesulitan yang kecil, ya, dari jangka waktunya cuma sebentar. Dari kadarnya cuma kecil untuk meraih ya, kenikmatan yang lama abadi barakallahu'alaikum tayyib, dan juga kadarnya luar biasa. Itu orang yang cerdas. Sedangkan orang yang bodoh barakallahu'alaikum, dia justru lebih terfokus dengan kenikmatan yang sebentar, kecil kadarnya, barakallahu fikum, dia harus mengorbankan ya, kenikmatan yang besar dan lama. Itulah perbandingan antara dunia dan akhirat. Sehingga abna'ud dunia, anak-anak dunia, atau hamba-hamba dunia, barakallahu fikum. Iya. Mereka itu ibaratnya apa? Orang yang hanya ya mementingkan kesenangan sesaat dan kecil, namun mengorbankan kesenangan yang abadi dan besar. Adapun gambaran barakallahu fikum ibadullah, hamba-hamba Allah, mereka adalah orang yang barakallahu fikum mengorbankan kesenangan yang sedikit dan sebentar untuk mendapatkan kesenangan yang besar dan abadi. Ya, walaupun harus merasakan rasa sakit sedikit dan sebentar. Barakallahu fikum. Al-Muhim. Sehingga barakallahu fikum, sekali lagi, dunia itu sebenarnya tidaklah dicela karena dia nikmat. Tidaklah dicelah karena dia lezat. Ya, karena Allah mengatakan mata'an lakum wali'an amikum. Itu semua Allah ciptakan, Allah sediakan mata'an lakum, biar kalian bisa bersenang-senang dengannya. Wali'an amikum, dan juga untuk peliharaan kalian. Silakan. Ya, barakallahu fikum. Baik. Hanya saja tadi, jangan sampai terlena, terbuai, tertipu. Barakallahu fikum. Karena memang nikmat dunia itu Allah jadikan sebagai fitnah bagi seorang hamba. Ya, apakah dia mampu menjadi hamba yang bersyukur? Ya, terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan selanjutnya. Kata beliau, summa lamma dzakarallahu azza wa jalla al-insana bihali mundu khuliqa min nutfatin hatta baqiya fid dunya wa asha thumma mata dzakara halatal akhirati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah telah menyebutkan tentang keadaan seorang insan mulai dari awal mula penciptaannya, dari tetes air mani, ya, min nutfah. Kemudian dia lahir sehingga dia hidup di dunia ini. Kemudian setelah itu dia meninggal. Disebutkan dalam ayat ini, ya, jalan kehidupan anak manusia mulai dari ketika dia di perut ibu sampai ke alam barzah. Ya, ini sebenarnya biografi singkat tentang perjalanan anak Adam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan seorang insan di akhirat. Ya, barakallahu. Di mana Allah mengatakan fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mus تبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ yakni as-sayhatul azimah allati tusakhul adhan wa hadha huwa an-nafqu fis-sum. Dan apabila telah datang sakhah, sakhah kata beliau maksudnya adalah, ya, suara yang sangat keras. Arabah itu. Baik. Tusakhal adhan, yang dia mecahkan gendang telinga. Wa hadha huwa nafhu fis-sum. Yang dimaksudkan di dalam ayat ini ketika trompet. Iya. Sangkakala yang diterompet oleh malaikat Israfil itu ditiup. Ketika suara trompet itu datang, yauma yafirrul mar'u min akhi, maka setelah itu Allah menggambarkan situasi hari kiamat. Pada hari itu yafirrul mar'u min akhi, min akhihi, syaqiqihi, aw li abihi, aw li ummihi. Wa ummihi wa abi al-um wal ab al-mubashir wal ajdad ayban wal jiddat yafirru min haula'i kulli. Ketika trompet sangkakala itu ditiup, maka seorang insan akan lari terbirit-birit dari saudaranya, saudara kandungnya, saudaranya seayah, saudaranya seibu. Dia juga lari dari ibunya, dari ayahnya, atau dari kakek dan nenek-neneknya. Semua mereka. Para profik. Kalau bencana yang dialami manusia saat ini, itu belum sedahsyat yang ada pada hari kiamat. Kenapa? Karena pada saat bencana manusia masih mikir saudaranya, iya. Masih sempat nolong saudara. Gempa bumi, bangunin. Ya kan? Ada ibunya sudah tua, tua digendong, ada bapaknya. Artinya memang dahsyat, mengerikan, tapi pikiran manusia itu masih bisa mikirin orang lain. Tapi dahsyatnya hari kiamat, enggak ada pikiran orang lain, nafsi-nafsi. Saking ya syoknya itu luar biasa manusia. Jadi udah enggak inget saudara, enggak inget bapak, dan enggak inget ibu. Lari. Itu kan menunjukkan apa, Ivan? Kondisi yang benar-benar apa? Mengerikan. Sampai orang itu tidak ingat keluarga. Barakallahu fiikum. Wa sahibatihi zaujatihi wa banihi wa hum aqrabun nas ilaihi wa ahabbun nas ilaihi. Bahkan seorang insan itu akan lari dari teman dekatnya, sahibah, istri maksudnya. Ya. Yeah. Jadi istri itu di dalam Al-Qur'an juga diibaratkan sebagai sahib. Teman. Ya. Istri juga barakallahu fikum diibaratkan dalam sebagian riwayat adalah abid. Ya. Dia itu adalah barakallahu fikum pelayan bagi suami. Artinya seorang istri posisinya dia melayani suami. Tapi Al-Qur'an juga barakallahu fikum tidak membiarkan posisi seorang istri serendah itu. Al-Qur'an juga mengatakan istri itu adalah sahib, teman. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga seorang suami jangan semena-mena. Naam, seorang istri adalah pelayan bagi suami, namun ingat istri juga adalah teman. Iya. Para teman kita yang sangat dekat. Barakallahu fikum. Kadang manusia itu lebih sayang dengan temannya daripada istrinya. Kalau temannya telepon, "Hey, bro, antum di mana? Hah? Ana lagi di rumah ini. Ana sekarang ada di Tuban." Iya. "Antum ke sini." Teman lama ini, teman SMA sama kuliah, Pak. Iya, pokoknya kayak gini sudah. Padahal tadi sudah janji sama istri. Gitu ya, barakallahu fikum. Mas, nanti jadikan pada maghrib kita mau ya ke tempat bapak ibu. Wah, barakallahu fikum ya. Wah, itu dia sudah macam-macam alasannya. Iya. Baik, nanti besok aja ya kita ke bapak ibu. Ini kebetulan ini ada penting ini urusan. Teman saya dulu datang. Ya, barakallahu. Baik, itu sebagai gambaran, gitu ya. Terkadang barakallahu itu seorang suami, ya, menyikapi teman itu melebihi istri. Sehingga kadang kita nggak sadar menyakiti hati istri. Iya, yang di ada di kepala kita itu tertanam istri itu pelayan, pelayan, pelayan, pelayan. Pokoknya harus nurut apa kata suami. Tapi ternyata barakallahu fikum, jangan lupa di dalam Al-Qur'an istri juga diposisikan sebagai apa? Sahib, bahkan teman kita yang sangat dekat. Iya. Tempat kita untuk berunding, sharing, ya kan teman seperti itu ya, ngobrol, barakallahu fikum, yang semisal dengannya. Itu faedah sampingnya. Mengingatkan saja. Tapi barakallahu fikum dimaksudkan di dalam ayat ini, di mana pada hari kiamat nanti, seorang insan akan lari dari istri bahkan anak-anaknya. Itu lebih darurat lagi. Ya, manusia sebesar apapun bencana, itu masih sempat, ya, menyelamatkan istri, apalagi anaknya masih kecil. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya, yang penting anaknya selamat. Ya. Gimana, Bu? Bencana-bencana yang ada. Berarti itu masih belum dahsyat. yang digambarkan di dalam Al-Quran, saking dahsyatnya hari kiamat, barakallahu fikum, manusia itu enggak sempat mikirin istri, mikirin anak, apalagi saudara, apalagi orang tua. Lari sendiri sudah. Saking mengerikannya. Qala ahlul ilm, berkata ahli ilm, yafirru minhum li'alla yutalibuhu bima farata bihi fi haqqihim min adabin wa ghairihi li'anna kulla wahidin fi dhalika al-yawm la yuhibbu abadan ayyakuna lahu ahadun yutalibuhu bisyai. Ada faedah lain ternyata. Selain ayat tadi menggambarkan kondisi hari kiamat yang sangat luar biasa mengerikan, ternyata ada faedah lain. Kata ahli ilm, mereka lari ya, dari keluarganya, anak, istri, kakak, saudara, orang tua, lari. Ternyata ada maksud tersirat di situ. Apa itu? Li'alla yutalibuhu, agar sanak keluarganya tadi, anak istrinya tadi, tidak menuntut orang tersebut atas kelalaian dia dalam memenuhi hak keluarganya. Dia gak mau dituntut sama anak istrinya. Iya. Dia sudah melalaikan hak istri. Barakallahu fikum. Iya. Berupa apa itu? Min adabin, memberikan adab, tarbiyah, mendidik istrinya, mengajari istrinya. Barakallahu fikum. Selama ini dia cuek-cuek saja. Allahumma sholli. Iya. Mau sholat ya, sholat sana. Enggak ya, enggak apa-apa. Iya. Mau jalan dengan siapa saja ya, silakan. Iya, enggak tanya-tanya dia, dengan siapa kamu berjalan, dengan siapa kamu berteman. Enggak urusan. Yang penting sibuk sendiri-sendiri. Iya, dia sibuk dengan klubnya. Klub apa, Pak Siswa? Hah? Klub gue, iya. Klub futsal. Klub barakallahu fikum mancingnya. Gak urusan istrinya, istrinya juga barangkali itu punya kesibukan sendiri. Hah, arisan, ya ibu-ibu, arisan dolar. Barangkali, baik. Ada dia berjalan dengan teman-temannya sekolah dulu, ya campur di situ ada cowok sama ceweknya. Gak urusan. Ditanya kamu. Ya, suami akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kata Rasul. Kalian itu adalah pemimpin. Masing-masing kalian akan ditanya tentang rakyat yang kalian pimpin. Warrajulu ra'in, kata Rasul. Seorang suami adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Wahwa mas'ulun an ra'iyati, dia akan ditanya tentang tanggung jawabnya di rumah. Bagaimana tanggung jawab mendidik istri? Ya, agar menjadi istri yang salihah, taat, barakallahu, punya adab, punya tata krama, sopan santun, akhlakul karimah. Tanggung jawab suami. Barakallahu fikum. Hari kiamat nanti ditanya. Ya. Begitu juga anak. Menjadi tanggung jawab seorang ayah. Kita akan ditanya. Apakah kita sudah mendidik anak kita? Barakallahu fikum. Ya. Mengarahkan mereka ke arah yang benar, yang baik. Ditanya. menunaikan hak-hak mereka. Barakallahu fikum, sandang, papan, dan pangan. Atau malah sebaliknya, sekali lagi kita sibuk dengan urusan kita. Iya, kita lebih fokus, Allah musta'an, dengan untuk memenuhi segala hobi kita. Barakallahu fikum. Iya, kalau dia belanja buat hobinya, nggak tanggung-tanggung, kayak eman-eman. Iya, dia beli pancing itu yang harga 5 juta, hah? Baru gagangnya saja 5 juta, rollnya itu 15 juta, nggak mikir. Iya, tapi anaknya barakallahu fikum mau minta uang, pak, mau beli buku. Dari kemarin buku terus sih. Kemarin barusan kayaknya minta uang buat fotokopi buku. Iya, ini ada lagi pak materi baru. Alah, pinjem aja punya temanmu. Kenapa sih? Papa dulu belajar lo, pinjem punya teman. Allah Ustaz. Gitu ya, barakallahu. Kadang ada manusia seperti itu. Tapi kalau untuk hobinya dia, Allah Ustaz, walidikan, barakallahu. Iya, seneng-senengnya dia, wah, gak pikir, barakallahu. Tapi giliran untuk keluarga, Allah musta'an walidikan, ditanya. Ya, kalian akan ditanya. Barakallahu. Begitu juga dengan orang tua. Kita akan ditanya di akhirat kelak, bagaimana sikap ihtiram kita kepada orang tua. Bagaimana bir kebaktian kita kepada orang tua kita. Khususnya ketika mereka di hari tua. Apakah kita sudah benar-benar melayani mereka? Ketika mereka melayani kita sewaktu kecil. Barakallahu fikum. Baik. Tetap tidak akan sama. Ya. Orang tua kalau merawat kita masih kecil, harapannya apa? Kita hidup ya. Hidup, Masya Allah, besar. Nah, tapi kalau anak ngerawat orang tua yang sudah rentah, kapan bapak ibu ini mati? Iya enggak? Kebanyakannya iya. Bukan mengharapkan orang tuanya bisa lama hidupnya. Tapi apa? Pak, cepatlah berangkat, kasihan, banyak ngerepotin orang bapak itu. Iya. Pikirannya, ya Allah, segerakan orang tua saya. Baik. Beda ya? Jadi anak itu kalau ngerawat orang tua, sama orang tua ngerawat anak, iya beda. Kalau orang tua ngerawat anak, itu harapannya hidup, tumbuh. Tapi giliran anak ngerawat orang tua, mati. Al-Mu'in, kata mereka para ulama, dalam ayat ini sebenarnya ada pesan tersirat. Sindiran berawal itu tentang keadaan insan pada hari kiamat nanti. Mereka takut dituntut sama keluarganya terhadap hak-hak keluarga tadi yang dia lalaikan. Entah istri, anak, orang tua, saudara. Sehingga apa? Dia lari. Karena ini hari kiamat nih. Kalau hari kiamat berarti harus mempertanggungjawabkan. Ya. Barakallahu. Segala sesuatu. Makanya dia gak mau tolong. Takut nanti apa? Dituntut. Wallahu ta'ala alam. Baik. Itu kata beliau. Karena masing-masing manusia pada saat itu, dia tidak ingin dituntut oleh seorang pun. Masing-masing manusia pada saat itu, sekali lagi lebih mementingkan pribadinya. Ya. Di manusia saat itu benar-benar egois. Ya. Jangan mikir siapa-siapa, nafsi, itu menyebabkan suasana yang luar biasa. Makanya barangkali ketika Rasul menyebutkan bahwasanya manusia ketika dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang bulat, Aisyah langsung mikir, tuh telanjang bulat Rasul, nanti laki-laki lihat tapi gak terlalu, iya, gak seperti itu. Gak sempet lagi ngeliat aurat orang. Gak kepikiran yang namanya pikiran jorok-jorok itu gak ada. Iya. Karena manusia masing-masing saya mikirin diri sendiri. Gak sempet soleh kanan, soleh kiri. Depan belakang. Sudah mikirin dirinya masing-masing. Kau mau buka suar, sehingga itu dapat susah kita semua, bahwa orang itu ya, harus siap-siap. Benar, siap, bahwa orang itu dalam menghadapi hari kiamat. Fa'innau qarib, innau yarawnau ba'ida, wa narawu qariba. Manusia menganggap jauh, tapi harus menganggap sangat dekat. Allahu ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala.